Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah jalla wa ala, ya ayyuhannasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwani fid din rahimani rahmakumullah, alhamdulillah kembali Allah taala memudahkan kita untuk kita bersua kembali guna kita mendalami agamanya Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan kewajiban kita talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Mencari ilmu adalah wajib bagi setiap muslim. Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan pula bagi kita untuk kita mendapatkan kebaikan-kebaikan sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya dari hadis Muawiyah radhiyallahu anhu, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah kehendaki berupa kebaikan, maka Allah fahamkan dia dalam perkara agama. Alhamdulillah, kesempatan malam hari ini semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan pemahaman, memberikan pencerahan kepada kita, memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita, yang semoga berbuah berupa khasyatillah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah taala menyatakan innama yahsyallaha min ibadihil ulama, tidak lain yang takut kepada Allah adalah dari hamba-hamba Allah, yaitu ulama, orang-orang yang berilmu, karena dengan sebab ilmu yusmirul khasyah, akan membuahkan rasa takut. Dengan sebab berilmu dia senantiasa mengingat Allah, mengingat keagungannya Allah, merasa diawasi oleh Allah. Dia mengetahui bahwasanya dirinya harus berusaha, berupaya menjaga ketaatannya kepada Allah, menjauhi kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kunci kebahagiaan dia, kunci kesuksesan dia. Dia diberi hidup oleh Allah di dunia ini sekali, sementara dia memiliki tanggung jawab yang besar akan keselamatan dirinya, tanggung jawab berupa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Allah taala ketika menyebutkan amanah, amanah yang berat Allah tawarkan kepada gunung, kepada langit-langit, bumi, gunung, di mana langit-langit itu adalah makhluk yang besar, bumi makhluk yang besar, gunung makhluk yang besar, mereka semua adalah tidak sanggup dan dipenuhi rasa takut kalau-kalau menyelisihi, berkhianat terhadap amanah. Sehingga Allah taala menyatakan inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa abaina ayyahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana dzaluman jahula. Kami telah menawarkan amanah. Diterangkan oleh para ulama di dalam tafsir Ibnu Katsir, begitu juga tafsir Asy-Syadzi rahimahullah, amanah itu adalah berupa perintah dan larangan Allah. Perintah yang harus dijalani, larangan yang harus ditinggalkan, dijauhi. Kalau engkau menjalani amanah tersebut, maka engkau akan diberikan balasan berupa pahala. Namun kalau engkau menyelisihi, berkhianat terhadap amanah tersebut, maka engkau akan diazab, disiksa. Maka resikonya, ya, amanah itu adalah demikian. Kalau diselisihi, bakal celaka. Namun kalau dijalani, mendapatkan pahala. Sementara untuk menjalaninya tidak ringan, tidak mudah. Maka langit yang makhluk besar, bumi, gunung, mereka merasa tidak sanggup, khawatir, takut kalau menyelisihi amanah tersebut. Kemudian ketika ditawarkan kepada manusia, fahamalahal insan, manusia menyanggupinya untuk menerima amanah tersebut. Innahu kana dzaluman jahula. Padahal manusia itu banyak berlaku zalim dan banyak kebodohannya. Manusia banyak berlaku zalim, yaitu banyak pelanggaran, banyak mengikuti hawa nafsunya, terlebih digandeng dengan kebodohan yang memang sudah dari dasar penciptaannya. Manusia diciptakan dalam keadaan lahir ke bumi, ke dunia, dalam keadaan tidak mengetahui ilmu sedikit pun. Sehingga apalagi kalau kemudian tidak berusaha mengkaji, mendalami, mempelajari bimbingan Allah, petunjuknya Rasul sallallahu alaihi wasallam, tuntunannya Rasul, maka dia akan dikuasai dengan kebodohan. Akhirnya dia menghukumi sesuatu dengan kedangkalan ilmunya, kebodohan yang ada padanya, mungkin mendahulukan perasaannya. Tidak dibimbing ilmu. Nah, kalau sudah demikian, maka kecenderungannya adalah akan berani kepada Allah. Kecenderungannya adalah menentang Allah. Wa minan nasi may yujadilu fillah bighairi ilmi wala huda wala kitabim munir. Di antara manusia ada orang-orang yang berani membantah Allah, berani durhaka kepada Allah, berani menentang Allah, bighairi ilm, tanpa bimbingan ilmu, wala huda, tanpa bimbingan petunjuk, wala kitabim munir, tanpa mengikuti petunjuk kitab yang memberikan cahaya penerangan, karena diliputi kebodohan, tidak mau belajar, tidak mau mendalami agamanya Allah, sehingga banyak bimbingan Allah tidak tahu, sehingga dia pun melanggar. Ikhwan jazakumullah. Yang tahu saja betapa banyak dia melanggar, ini adalah dolim. Karena itulah dua penyakit ini, dolumang jahula, banyak berlaku dolim dan diliputi banyak kebodohan. Yang sudah tahu dilanggar, maka itu adalah dolim, mengikuti hawa nafsu. Maka ikhwani wa jazakumullah, ketika Allah Ta'ala memberikan amanah tersebut, manusia ini terbagi tiga. sebagaimana dalam ayat setelahnya. Liyu'adzibal munafiqina wal munafiqati wal musyrikina wal musyrikat. Wa yatuballahu 'alal mu'minina wal mu'minat wa kana Allahu ghafurar rahima. Di ayat setelahnya, surah Al-Ahzab ayat 73, untuk Allah Ta'ala mengazab orang-orang munafik laki-laki maupun wanita, orang-orang musyrik yang laki-laki maupun wanita. Ini dua model manusia yang gagal menjalankan amanah, yang berkhianat terhadap amanah, yaitu munafik dan musyrik. Munafik diterangkan oleh Al-Imam As-Sa'di, mereka seakan-akan menjalankan amanah, menjalankan perintah, menjauhi larangan, namun secara dohir saja, nampak di luarnya saja. Nah, bajunya saja dikemas seakan-akan dia adalah orang yang taat, orang yang soleh, menjalankan perintah Allah ataupun menjauhi larangan Allah. Itu yang nampak di mata manusia, namun batinnya tidak, tidak ada ketaatan di batinnya. Ini orang munafik. Nah, maka mereka mendapatkan azab. Liyu'adzibullahu al-munafiqina wal-munafiqat. Bahkan kalau munafiknya itu pada tingkat munafik nifaq i'tiqadi, kafir. Nah, yang mereka mengatakan wa minan nas may yaqulu amanna billahi wa bil yaumir wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Nah, wa ma hum bimumin, padahal mereka tidaklah beriman. Nah, yukhadi'un Allah walladzina amanu, mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Wa ma yahda'una illa anfusahum, tidaklah mereka menipu kecuali diri mereka sendiri, karena Allah tidak bisa ditipu. Nah, ini orang-orang munafik. Bahkan sebagaimana Allah katakan dalam surah Al-Munafikun, yang mereka, Allah katakan sa'ama kanu ya'malun, betapa jelek apa yang mereka kerjakan. Kenapa? Dzalika bi'annahum amanu summa kafaru, mereka awalnya beriman, summa kafaru, kemudian kafir. Cuman kafirnya tidak dinampakkan, kelihatan yang nampak adalah seakan-akan dia beriman. Orang-orang munafik. Nah, kita berlindung kepada Allah dari sifat kemunafikan. Adapun nifak amal, amali, nifak-nifak amalan, ya sebagaimana disebutkan Rasulullah SAW. Naam, idza haddatsa kadzdzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Kalau dia berkata dia dusta, kalau berjanji ya, menyelisihi, tidak menepati, kalau dia diberi amanah dia berkhianat. Ini kelompok yang pertama. Yang kedua, musyrikin wal musyrikat. Allah azab orang-orang musyrik. Maka musyrik adalah kafir. Mereka memang secara lahir maupun batin tidak ada menunaikan amanah, tidak mau beriman, menjalankan kesyirikan. Innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan orang-orang musyrik, mereka adalah di neraka jahannam, khalidina fiha, kekal di dalamnya, dan mereka adalah sejelek-jelek makhluk, syarrul bariyah, lahir maupun batinnya enggak ada keimanan, enggak ada keislaman, enggak ada untuk menjalankan amanah perintahnya Allah ataupun menjauhi larangan Allah. Yang ketiga, yang selamat. Walaupun ada kekurangan, kesalahan, tetapi dia adalah berusaha semaksimal mungkin dengan kesungguhannya untuk menjalankan amanah, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Mereka adalah orang-orang yang beriman. Sehingga kekurangan atau kesalahannya Allah Ta'ala ampuni. Wa yatuballahu 'alal mu'minina wal mu'minat wa kana Allahu ghafurur rahim. Dan Allah akan memberikan ampunan kepada orang-orang yang beriman, laki-laki maupun wanita. Dan adalah Allah Ta'ala zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang itulah senantiasa kita minta. Setelah Allah Ta'ala memberikan keimanan kepada kita yang kita mesti jaga, kita perkuat, kita perkokoh keimanan ini. Dan itu pun kita tidak sempurna. Bahkan banyak halal, banyak kurangnya kita ini. Maka kita banyak beristighfar. Nah, banyak beristighfar, berusaha untuk memperbaiki masa-masa dahulu, masa yang telah lewat dari berbagai kerusakan dan kejelekan yang kita jalani. Nah, ini manusia dibagi menjadi tiga golongan terhadap amanahnya yang Allah Ta'ala berikan kepadanya, yang dia sanggupi awalnya. Dua yang menuai kegagalan, orang munafik dan orang musyrik. Satu yang berhasil, yaitu orang-orang yang beriman. Dan tingkat keberhasilannya juga beda-beda. Naam, sesuai dengan tingkat keimanan masing-masing. Makanya hasilnya pun berbeda-beda. 6. Surga Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memiliki 100 tingkatan. Mi'ah darajat. Mi'ah darajat, 100 tingkatan ke atas. 6. Yang paling tinggi adalah surga Firdaus. Nah, tentu yang menghuninya adalah orang-orang yang beriman pun bertingkat-tingkat. Ya, ada yang tingkatannya paling tinggi, ada yang di bawahnya, di bawahnya, ada yang di bawahnya. Itulah sesuai dengan tingkat kadar keimanannya masing-masing. Ikhwan fiddin rahimani rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini kita melanjutkan pembahasan yang diterangkan oleh Al-Imam Qayyim rahimahullah, masih yakni 4 pembahasan tentang 4 pintu yang akan masuk padanya syaitan berusaha merusak dalamnya manusia melalui 4 pintu ini, sebagaimana yang diterangkan oleh Al-Imam Qayyim. Bahwasanya ada yang mengatakan man hafidha hadhil arba'ah ahraza dinahu. Siapa yang menjaga 4 pintu, 4 perkara ini, dia telah menjaga agamanya. Pertama adalah lahadat wal khatarat wal lafadat wal khutuwat. Nah, lahadat pandangan mata, wal khatarat betikan jiwa atau pikiran yang terlintas, walafadat lisan, ucapan lisan, walkhutuwat langkah-langkah kaki. Nah, dan kita masih pada bagian yang kedua. Bagian pertama yakni lahadat, pandangan mata, ini sudah kita bahas. Kita masih di bagian yang kedua yakni khatarat, betikan atau bisikan jiwa atau pikiran yang melintas. Pikiran yang ini merupakan awal munculnya iradat wal himam wal azaim, munculnya keinginan kita, ya, tekad kita, keinginan kita. Nah, munculnya kita punya keinginan, punya tekad, punya kemauan. Nah, itu berawal dari yakni pikiran yang melintas. Nah, ikhwan wa jazakumullah, yang pada pembahasan terakhir kita, nah, pikiran yang melintas pada manusia itu yang terbaiknya adalah berputar pada 4 perkara, 4 pokok. Berkisarnya pada 4 pokok. Yang pertama adalah khataratun yastajlibu biha manafi'a dunyahu. Pikiran yang menghasilkan manfaat dunia, manfaat secara dunia. Yang kedua, khatarat yastadfa'u biha madar dunyahu. Bisikan jiwa atau pikiran yang melintas dalam hal menolak atau menghindar madarat, bahaya secara duniawi, kegagalan kerja, gagal usaha dagang atau bisnis. Nah, ini dihindari. Ini jelas akan ada pada benak kita masing-masing, pikiran manusia. Nah, yang ketiga, khataratun yastajlibu biha masaliha akhiratihi. Pikiran yang akan menghasilkan maslahah akhiratnya, maslahat akhiratnya. Dan yang keempat, khataratun yastadfa'u biha madar akhiratihi. Pikiran atau benak keinginan yang untuk menghindari madarat atau bahaya ya terhadap akhiratnya. Yang disebutkan oleh Al-Imam Qayyim, fal yahsuril abdu khataratihi wa afkarahu wa humumahu fi hadhil aqsamil arba'ah. Hendaknya seorang hamba mencukupkan ya lintasan pikirannya, bisikan jiwanya, keinginannya pada 4 macam ini. 4 macam ini. Ya. 4 macam ini. Manfaat duniawi, menghindari ya madarat secara duniawi, manfaat secara akhirat, atau madarat menghindari madarat secara akhirat. Ini 4. Nah, artinya jangan lebih ini, jangan melanggar dari 4 ini. Kalau itu merugikan secara duniawi, jangan ditempuh. Kalau itu mendatangkan madarat secara duniawi, jangan juga ditempuh. Kalau itu apalagi ya mendatangkan madarat secara akhirat, jangan. Kalau itu mendatangkan manfaat, maka tempuh. 4 ini hendaknya. Fa idan hasarat lahu fiha fama amkan istima'ahu minha lam yatrukhu li ghairi. Apabila dia sudah membatasi pada 4 perkara ini tadi, kalau itu memungkinkan untuk dia gabung ya, sebisa mungkin digabung, maka jangan sekali-kali dia tinggalkan untuk yang lain. Bisa mendatangkan manfaat secara duniawi maupun akhirat, alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Gabung. Itu lebih utama. Misalnya, apa misalnya? Nah, antum punya pekerjaan. Pekerjaan jelas itu ada nilai ya, bermanfaat untuk akhirat. Bermanfaat untuk akhirat. Satu sisi. Juga satu sisi yang lain mendatangkan manfaat yakni secara duniawi. Nah, maka ditempuh. Wa idza tazahamat 'alaiha khatarat li tazahumi muta'alliqatiha quddimal aham alladhi yuhsa fawatahu. Kalau berbenturan, sekarang tabrakan, berbenturan antara pikiran atau keinginan karena punya kepentingan masing-masing, maka didahulukan yang terpenting. Didahulukan yang terpenting, yang khawatir nanti hilang atau luput kalau tidak segera dilaksanakan. Ini namanya skala prioritas, ya kan? Skala prioritas. Misalnya mendatangkan manfaat duniawi, cuman satunya kadarnya banyak, satunya kadarnya sedikit. Kalau yang sedikit ini kita ambil, nanti yang banyak ini hilang. Maka berarti dahulukan yang menghasilkan kebaikannya yang banyak. Nah, dan jangan bertabrakan. Misalnya secara duniawi menguntungkan, manfaat, tetapi mendatangkan madorot di akhirat. Jangan, jangan diambil. Jadi empat itu tadi kalau bisa digabungkan, kalau tidak maka harus dikedepankan yang terpenting. Ya. Apalagi kalau pembahasannya adalah bab waro. Ya. Bab waro. Ikhwan jazakumullah. Waro itu adalah tarku ma yadurru fil akhirah. Meninggalkan sesuatu yang nanti mendatangkan madorot di akhirat. Itu babul waro. Berbeda dengan zuhud. Kalau zuhud itu tarku ma la yanfa' fil akhirah, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Secara hukum boleh, tapi enggak ada manfaatnya di akhirat. Ah, lebih baik ditinggalkan. Cari yang manfaat di akhirat. Ya. Perkara yang mubah silakan, boleh. Namanya mubah. Tapi kalau mubah itu ditinggalkan, cari yang mendatangkan hukumnya itu adalah di situ ada nilai sunnahnya misalnya, kerjakan yang sunnah. Sama-sama olahraga misalnya, satunya sunnah, satunya mubah aja. Walaupun mubah itu ikhwanuzakumullah nanti juga dikaitkan dengan niatnya. Niat. Ya, kalau niatnya memang untuk misalnya menjaga stamina supaya bisa ibadah, apalagi mau haji atau umroh perlu stamina ya nanti, olahraga. Ya, jalan kaki, jogging misalnya. Tapi joggingnya harus juga dipertimbangkan. Niatnya mau jaga stamina untuk kuat nanti umroh haji, kan banyak jalan aktivitasnya, jogging. Ya. Tapi joggingnya di mana? Pusat-pusat perbelanjaan. Nah, supermarket misalnya. Nah, jogging kakinya. Nah, matanya, nah ini namanya madarat di akhirat. Jelas tinggalkan yang demikian. Ya. Ada keinginan jogging tapi kok ada maksiat di situ. Nah, maka ditinggalkan, cari yang selamat. Apalagi ada kaidah yakni darul mafasid muqaddam min jalbil masalih. Ya, darul mafasid, meninggalkan kerusakan itu didahulukan daripada yakni memperoleh manfaat. Ya, dalilnya adalah seperti yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim tentang seorang Arab Badui, ya, datang ke masjid tiba-tiba yakni buang air, buang air di sebagian pojok masjid. Saat itu para sahabat mau mencegah, ya, mau mencegah. Nah, maka Rasulullah SAW, da'uhu. Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat, biarkan dia, biarkan, biar selesai, ya ini buang airnya. Nah, setelah selesai, Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabat, nah, untuk menuangkan, ya ini air di tempat dia terjeng, untuk ya ini membersihkan najisnya dengan dituangkan air. Kenapa yang demikian ditempuh? Jelas ini orang kencing di masjid kok dibiarkan? Ya. Yakhanizakumullah. Karena kalau saat itu langsung dicegah, ditegur, maka menimbulkan madarat yang lebih besar. Nah, ini orang kencing di sebagian bagian masjid. Ini kan kemungkaran, harus dicegah harusnya. Kan gitu. Tetapi ketika saat dia buang air itu dicegah, nanti madaratnya lebih besar. Sebutkan oleh para ulama, mungkin tahu mau dicekal atau dilarang, dia malah lari-lari nanti, menghindar, sehingga kencingnya akan, ya ini berceceran di banyak tempat. Ini kan madarat lebih. Beda kalau di satu tempat enak bersihkannya, ya. Tapi kalau berceceran di banyak tempat lebih sering. Nah, ini fikih namanya, Evan Zakum. Ada anak kecil kencing jelas di atas karpet, ya. Ngantum kejar malah, wah dia lari, ya. Akhirnya berceceran, antum harus bersihkan yang situ, sana, sana, sana banyak. Kalau satu tempat enak, satu karpet itu bagian satu karpet itu yang dicuci. Nah, atau disebutkan sebagian yang lain adalah bisa jadi kalau dia memang di saat ditahan itu kemudian menghentikan kencingnya dalam keadaan dia belum selesai, dia paksa hentikan, maka akan datangkan ya ini penyakit yang lebih berbahaya bagi dia. Makanya ini madarat yang lebih besar. Nah, makanya di sana ada kaidah ikhwan jazakumullah, ingkarul mungkar, mengingkari kemungkaran itu dilaksanakan ketika tidak menghasilkan kemungkaran yang lebih besar. Kalau ternyata mengingkari kemungkaran itu menghasilkan kemungkaran yang lebih besar, ditahan. Ini jelas ada orang mabuk, ya, tapi rombongan. Kalau kamu ingkari, wah malah tawuran nanti, bisa korban nyawa. Ya, biarkan, biarkan, ya. Nah, alhamdulillah. Jangan langsung kamu, apalagi kalau nanti lebih berbahaya. Laporkan kepada pihak aparat, ada yang menangani. Nah, maka ditempuh ketika mengingkari kemungkaran itu bisa mencegah kemungkaran, menghilangkannya atau meminimalkannya. Tapi kalau terjadi kemungkaran yang lebih besar, nah, maka saat itu adalah ditunda. Nah. Selanjutnya kata Al-Imam Nukayyim rahimahullah. Naam. Wa idza tazahamat 'alal khatarat litazahumi muta'alliqatiha quddimal aham alladhi yuhsa fawatahu. Apabila bertabrakan atau berbenturan, ya, keinginan-keinginan atau pikiran-pikiran kita itu karena ya ini masing-masing punya kepentingan, maka didahulukan yang terpenting. Nah, aham fal aham, terpenting kemudian yang penting berikutnya. Khawatir kalau nanti didahulukan yang tidak penting, yang lebih penting itu akan luput. Wa akhar ladzi laisa bi aham wa la yakhafu fautahu, dan diakhirkan atau ditunda yang tidak terlalu penting tadi, yang tidak dikhawatirkan akan hilang, akan luput. Nah, kan kita punya pikiran, terkadang kita seperti di persimpangan jalan, mau begini ataukah ini ataukah itu. Maka di saat itu dibutuhkan pertimbangan mana maslahah yang rajihah, maslahatnya yang lebih banyak. Nah, mana mafsadatnya yang lebih kecil. Nah, kalau kita dibenturkan ya ini harus dijalani, tapi keduanya perkaranya dua-duanya adalah mafsadah, kejelekan atau kerusakan, maka ada kaidah di sana adalah akhafud dararain, mafsadah atau kerusakan yang lebih sedikit itu yang ditempuh. Itu yang ditempuh. Nah, ikhwan wa jazakumullah. Kemudian kata beliau selanjutnya, baqiya kismani akharan. Sekarang tinggal dua perkara yang lain. Kalau empat tadi bisa dikumpulkan semuanya, bermanfaat dunia akhirat alhamdulillah, enggak ada kejelekannya alhamdulillah. Tapi kalau bertabrakan, maka didahulukan yang terpenting. Ya. Kalau ada maslahat dan madarat, ya, maka dihindarkan yang madarat. Nah, dihindarkan yang madarat. Ikhwanul jazakumullah. Kalau maslahah umum itu lebih didahulukan daripada maslahah pribadi. Itu hukum asalnya. Namun tidak secara mutlak. Tidak secara mutlak. Satu contoh di dalam riwayat Imam Muslim, hadis yakni Abdullah bin Amr bin As, ada seorang minta izin kepada Rasulullah untuk pergi berjihad. Ya, pergi berjihad. Ini kan masalah amah, umum, kepentingan umat dan agama bahkan. Nah, namun justru Rasulullah SAW bertanya kepada dia, nah, ahayun walidat, apakah hidup kedua orang tuamu atau masih hidup kedua orang tuamu? Dijawab oleh dia, iya masih hidup. Kata Rasulullah SAW, fafihi ma fajahid. Nah, kepada kedua orang tuamu lah kamu hendaknya berjihad. Berjihad artinya ya ini bukan berarti memerangi kedua orang tua. Nah, artinya jihad, ikhwan jazakumullah, mencurahkan segenap kemampuan usaha untuk menjalankan perintah Allah terkait dengan kedua orang tua. Ini kan kepentingan dia pribadi, dia dan keluarganya, orang tuanya. Tetapi didahulukan oleh Rasulullah. Kenapa? Nah, perlu dilihat. Kalau di situ jihadnya adalah fardu kifayah, sementara berbakti kepada kedua orang tua itu adalah fardu ain, maka didahulukan fardu ain. Kenapa? Karena orang tuanya sangat membutuhkan dia, sementara tidak ada saudaranya yang lain yang membantu kedua orang tuanya. Orang tuanya sangat butuh. Maka Rasulullah SAW menganjurkan, ya, berjihadlah engkau, berjuang menegakkan agamanya Allah di sisi kedua orang tuamu. Ya, di sini. Alhamdulillah. Begitu juga apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memberikan keputusan kalau mengirim pasukan perang tidak lebih dari 4 bulan. Siapa yang sudah 4 bulan pulang ke keluarganya. Ya, pulang ke keluarganya. Nah, nanti kalau sudah cukup boleh berangkat lagi. Pulang untuk istrinya. Ini kebijaksanaan Umar bin Khattab. Padahal kalau dia tetap di tengah-tengah pasukan kaum muslimin adalah untuk kepentingan umum, kepentingan negara, kepentingan agama, berjihad. Tetapi karena kalau lebih dari 4 bulan, nah, itu madorotnya lebih besar bagi istrinya, ya, dan juga kehormatan dia. Maka Umar bin Khattab memberikan keputusan, ya ini yang sudah 4 bulan pulang dulu, ya, menunaikan hak istrinya. Nah, untuk menghindari mafsadah, kerusakan, selama maslahahnya itu tidak hilang, tidak luput. Artinya apa? Ya, masih tetap ada yang berjihad. Ya, tidak kemudian semuanya pulang ninggalin jihad alasannya mau ya urusan dengan istri. Nah, kalau ini maslahat umumnya nanti akan hilang. Maka tidak boleh. Makanya biasanya sistem rolling istilahnya ya. Kalau tentara itu di rolling. Nah, kirim pasukan sudah bertugas ya 4 bulan tarik kirim yang penggantinya. Nah, ini yang demikian ikhwan jazakumullah, agama adalah terkait dengan maslahah dan mafsadah, dipertimbangkan antara yakni kebaikan, keuntungan atau kerusakan atau kejelekan. Itu dipertimbangkan. Nah, begitu juga ketika kita terbersit pikiran, keinginan, pertimbangkan matang-matang. Ya. Apalagi misalnya berkaitan dengan keluarga yang nanti kalau mengambil langkah ya, membawa dampak besar, membawa perubahan drastis. Ya. Nah, harus pertimbangkan matang-matang bagaimana pendidikan anaknya nanti kalau misalnya pindah ya, bagaimana nasib agama keluarganya nanti, taklim di mana, bisa enggak dan sebagainya, bagaimana lingkungannya. Mas, jangan asal pindah sana, tawaran kerja gajinya besar. Ya. Ya kalau dari sisi dunia secara materi di sana memang lebih besar. Tapi sekali lagi kata Imam Qayyim ya, pikiran kita empat ini kita pertimbangan betul, empat. Keuntungan dunia ya, maslahat duniawi, madarat duniawi, maslahat ukhrawi, madarat ukhrawi. Ini dipertimbangkan. Ikhwan wa jazakumullah. Sebagaimana sebagian ikhwah ketika tanya kita, "Ustaz, ini ada tawaran kemana? Inggris, Amerika." Ya. Kenapa sana? Ada tawaran kerja, gajinya berlipat. Subhanallah ya. Negeri kafir. Ya. Hijrah itu dituntunkan dari negeri kafir ke negeri Islam untuk tegaknya agama. Kamu sudah di negeri Islam mau ke negeri kafir, sementara agamamu enggak bisa dijamin di sana nanti. Taklim enggak ada, salat jamaah sulit. Cari makan yang halal saja sulit. Belum keluarga antum-antum tinggal ya, berbulan-bulan. Nah, harus dipertimbangkan. Jangan hanya cari keuntungan finansial saja. Apalagi rezeki itu berkaitan dengan barokah. Nah, sebagian mengorbankan keluarganya, mengorbankan agamanya untuk mencari harta. Subhanallah. Padahal Ibnu Jazakumullah Rasulullah SAW menyebutkan ya, bahwasanya inna ahadakum la yahruj min hadhihi dunya illa ba'da an tufiya au tufiya rizquhu. Nah, seseorang di antara kalian tidak akan meninggalkan dunia ini kecuali setelah lengkap jatah rezekinya. Nah, setelah lengkap jatah rezekinya. Maka Rasulullah SAW memberikan resep, fa'ajmilu fit talab, wattaqullah wa'ajmilu fit talab. Bertakwalah kalian kepada Allah dan perbagus dalam mencari rezeki. Intinya asal cari yang baik, kerjaan halal, insyaallah enggak mengurangi jatah rezeki kamu, juga tidak akan nambah rezeki kamu. Pokoknya jatah rezeki sudah dijatahkan. Yang penting ketakwaan dijaga. Cara mencarinya yang baik. Jangan khawatir. Nah, ikhwan jazakumullah, dunia dikejar enggak akan menambah jatahmu. Nah, segitu juga segitu. Apalagi secara perasaan kalau semakin dikejar ya semakin kurang, ya semakin kurang. Rasulullah SAW memberikan satu resep yang sangat bagus sebagaimana dalam hadis yang dikeluarkan Imam Tirmidzi, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafa wa qanna Allah bima a'ta. Sungguh beruntung orang yang sudah Islam kemudian diberi rezeki kecukupan, sudah cukup alhamdulillah, bisa makan ya, bisa makan, bisa ya mencukupi keluarga, alhamdulillah tidak kurang. Qana wa qana Allah bima ata, dan Allah berikan qanaah kepada dia dengan apa yang Allah berikan. Dia punya rasa qanaah, merasa cukup dengan pemberiannya Allah. Itu nikmat sudah. Itulah kaya jiwa. Karena Rasulullah SAW menyatakan, "Laisal ghina bikasratil arad, walakinal ghina ghina nafs." Bukanlah kaya itu kaya materi. Nah, bukanlah kaya kaya materi. Kalau materinya oh sudah enggak dihitung-hitung itu. Ya, MM-an, TT-an, ya. Tapi ya, tapi rasa kurangnya melebihi ya orang yang tinggal di ya ini gubuk ya, yang makan seadanya. Nah, rakus terhadap dunianya melebihi ya ini orang yang seperti tidak pernah makan, tidak pernah minum. Nah, ikhwanizakumullah. Rasulullah SAW menyatakan, bukanlah kaya itu adalah kaya banyaknya materi lah, namun kaya itu adalah kaya jiwa. Nah, karena hidup itu pokoknya adalah ketenangan. Nah, tumaknina, ketenangan. Ikhwanizakumullah. Yang kedua adalah keselamatan. Kalau sudah tenang dan selamat, itu tidak ada yang menandingi. Ya, alhamdulillah. Itu letak kenikmatan. Nah, demikian. Jadi adanya pikiran, keinginan mau mengambil langkah-langkah, ya, maka harus betul-betul dipertimbangkan. Kalau jelas manfaat, kalau jelas manfaat, halas, nggak usah bimbang, nggak usah ragu. Jelas Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan lima Muslim, ikhris ala ma yanfa'u wasta'in billah wala ta'jas. Semangatlah kamu dalam hal yang bermanfaat bagimu. Kalau memang bermanfaat, nggak usah ragu. Sekalipun kayaknya kurang mampu nanti ini, wasta'in billah, mintalah kepada Allah. Ya. Allah ala kulli syai'in qadir, Allah atas segala sesuatu Allah Maha Mampu. Allahu samad, Allah tempat bergantung. Tawakal kepada Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan berikan kecukupan. Ya. Wasta'in billah, minta tolong kepada Allah. Wa la ta'jas. Jangan kamu lemah. Jangan kamu pesimis. Kalau sudah semangat, sudah minta kepada Allah, ya tidak pesimis, misalnya, kok hasilnya yang diperolehnya tidak sesuai yang diharapkan, maka Rasulullah SAW menyatakan, wa in asabaka sayun falatakulau, faatukada lakana kada wakada. Kalau ternyata menimpa engkau sesuatu yang tidak sesuai yang engkau harapkan, jangan kamu mengatakan, duhai seandainya saya tadi atau saya melakukan ini dan itu tentu tidak terjadi. Atau yang akan terjadi begini dan begitu. Jangan. Jangan kamu seandainya apa yang sudah lewat itu. Nah, karena kata Rasulullah, fa'inna lau taftah en amalas syayatin. Karena lau seandainya itu adalah membuka amalan syaitan. Namun katakanlah apa yang terjadi, yang sudah terjadi, qadarullah ma syaa fa'al. Allah telah takdirkan. Qadarullah, Allah telah takdirkan. Ma syaa fa'al, apa yang Allah kehendaki pasti Allah kerjakan. Kita tidak bisa mengelak dengan takdirnya Allah. Kalau itu kita tinggal mengevaluasi, oh kurang saya ini, terjadi begini mungkin ini, ya. Saya harus benahi ini. Kan begitu. Nah, jangan seakan-akan engkau kemudian tidak percaya kepada takdir atau meniadakan takdir, semata-mata larinya kepada kemampuan dan ya ini kekuatan dirimu. Nah, Karena kita sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, "Wa ma tasyauna illa ayyasyallah." Tidaklah kalian berkehendak kecuali di bawah apa yang Allah kehendaki. Nah, kalau engkau berkehendak atau berkeinginan sebesar apapun, kalau Allah tidak kehendaki, ya tidak akan terjadi. Maka disitulah kita bertawakal kepada Allah, memohon kepada Allah. Naam ikhwan wa jazakumullah, kita memang tidak diperbolehkan pesimis apalagi putus asa dalam perkara-perkara kebaikan. Naam, minta tolong kepada Allah. Misalnya untuk sehari-hari aja pas-pasan, ya. Masa bisa haji, masa bisa umroh? Nah, punyalah azam, punyalah keinginan kuat untuk bisa beribadah umroh atau haji. Nah, kan gak mungkin itu. Nah, berdoalah kepada Allah untuk Allah berikan kemudahan, insya Allah. Betapa banyak ikhwan jazakumullah sesuatu, ya, ketika kita diberi kemampuan karena tidak ada niat dan tidak ada keinginan, tidak terjadi. Tetapi betapa banyak pula ketika kita belum punya kemampuan tetapi sudah punya kemauan, ya, punya keinginan kuat, Allah berikan kemudahan. Allah berikan kemudahan. Kita yakini, nah, bahwasanya Allah atas segala sesuatu maha mampu. Walillahil amru min qablu wa min ba'd. Dan milik Allah lah segala urusan sebelum dan sesudahnya. Iringi dengan tawakal, takwa, ya, tawakal kita dengan itu Allah Ta'ala telah menjanjikan, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan berikan kecukupan. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar bagi dia, dan Allah akan berikan rezeki kepada dia dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, kita ini punya Rabb, punya Ilah. Naam, yang terhadap segala satu Allah maha mampu. Nah, makanya Allah Ta'ala tegaskan, Allahus Samad, Allah lah tempat bergantung. Kalau kita menggantungkan diri kita kepada kekuatan kita, kemampuan kita, kita lemah. Kita banyak kekurangan. Maka nanti akan terbawa rasa sedih, terbawa kegundahan, kekhawatiran, ketakutan. Nah, maka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bergantung kepada Allah. Ini terhadap keinginan-keinginan, ya. Sekali lagi, pertimbangan-pertimbangan yang matang, pertimbangan maslahat, mafsadah. Kata beliau selanjutnya, baki kismani akharan, tersisa dua perkara yang lain. Ahaduhuma muhimun la yafut, wasani ghairu muhim walakinnahu yafut. Kalau perkaranya itu penting dan tidak akan terluput. Penting, tidak terluput. Yang kedua, tidak penting, tidak penting, namun akan luput. Ya. Ini bagaimana? Kata beliau, fafi kullin minhuma ma yad'u ila taqdimi. Sementara masing-masing menuntut untuk didahulukan. Ini perkaranya penting. Ya, penting. Tapi kalau diakhirkan, ini yang penting ini enggak akan luput dari kita. Sementara ini sebenarnya enggak penting. Tapi kalau enggak didahulukan, ini akan luput. Paham ya gambarannya ya? Jadi sekali lagi, perkara yang pertama ini penting. Tapi kalau kita akhirkan, kita tunda, ini enggak akan luput. Nanti akan dapat juga. Sementara yang kedua ini perkaranya enggak penting, enggak terlalu penting, kalah pentingnya dari yang pertama. Namun kalau kita tunda, kita akhirkan, nanti terluput kita, enggak dapat. Fahuna yaqau taraddud wal khairah. Disinilah letaknya orang akan ragu dan bimbang. Mana ini yang aku akan ambil dulu? Nah gitu. Ya. Fa in qaddamal muhimma khasya fawat madunahu wa in qaddama madunahu fatahu istighalu bihi anil muhim. Kalau dia dahulukan yang penting, maka khawatir akan luput ya perkara yang lainnya yang kurang penting tadi. Namun kalau dia dahulukan yang kurang penting, nah fatahu istighalu bihi anil muhim, maka terluput bagi dia untuk menyibukkan dari perkara yang penting. Nah, tidak langsung mengarah kepada yang penting. Wa dzalika bi ayyu ridalahul amran la yumkinul jam' bainahuma, sementara ini dua perkara yang kita berhadapan, nah yang tidak mungkin untuk digabung, dijamak, diambil dua-duanya enggak bisa. Harus salah satu. Fala yahsulu ahaduma illa bi tafwitil akhar. Maka tidak akan didapat salah satu dari keduanya kecuali akan hilang yang lainnya. Fahada maudu istimal akli wal fikhi wa ma'rifah. Disinilah letaknya untuk kita gunakan akal, pertimbangan, fikih, pemahaman, wa ma'rifah, dan pengertian. Nah, jadi disinilah kalau ada dua perkara yang bertabrakan, maka disinilah dibutuhkan untuk penuh pertimbangan, bimbingan, pemahaman, dan pengertian. Wa minha huna irtafa'a man irtafa'u wanjaha man jaha wa khaba man khaba. Dari sini pula terjadi orang yang akan diangkat, bertambah, dan akan selamat orang yang selamat, sementara akan rugi orang yang rugi. Artinya apa? Kalau salah pertimbangan, luput yang lainnya, maka dia akan menuai kerugian. Kalau benar pertimbangannya, nah maka dia akan dapatkan keuntungan. Disinilah pentingnya untuk betul-betul memikirkan, betul-betul mempertimbangkan. Wa aksaru man taro mimman ya'dumu akluhu wa ma'rifatu yu'asir ghairal muhim alladhi la yafutu alal muhim alladhi yafut. Dan banyak orang yang kamu dapati ya, bahkan dari kalangan orang-orang yang punya akal, punya pemahaman ya, orang yang berpendidikan, namun dia memprioritaskan perkara yang tidak penting, yang padahal itu tidak akan luput ya, dibandingkan perkara yang penting yang ternyata itu justru luput. Nah, ya, perhatikan ini. Wala tajidu ahadan yuslimu min dalik, dan tidak ada seorang pun yang akan selamat dari perkara yang demikian ini. Pasti dalam hidupnya dia mengalami dua hal yang harus dia pilih salah satu. Mana ini? Ya, ini butuh yakni pemahaman. Nah, pemikiran. Khanuzakumullah. Dan kalau memang kita tidak tahu jawaban, maka Allah Ta'ala tuntunkan, fas'alu ahlan dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang berilmu jika kalian tidak tahu. Jangan mudah-mudah cepat memberikan keputusan tanpa memberikan pertimbangan. Nah, apalagi hanya sekedar tawaran yang bersifat materi, kemudian tidak mempertimbangkan sisi agama, sisi akhirat. Nah, karena di zaman sekarang sangat banyak terjadi demikian, berbagai tawaran-tawaran kepada kita. Kalau kita enggak pertimbangan, nah akan mudah tergoda, terbawa dengan tawaran-tawaran itu. Ternyata sebenarnya itu adalah justru kita luput dari perkara yang terpenting, yang mesti kita jaga, yang mesti kita ambil, yang mesti kita prioritaskan. Nah, salah langkah berakibat fatal sangat banyak. Yahanizakumullah. Watarakabul mafsadah lidaf'i ma huwa a'dham minha, dan mengakibatkan kerusakan. Nah, meluncat sebentar. Wala tajidu ahadan yuslimu min dzalika walakinal mustaqil wal mustaksir. Tidak ada seorang pun yang terluput dari hal yang demikian, namun ada yang mengalaminya sedikit, ada yang mengalaminya besar, berbeda-beda satu orang dengan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Dan nanti akan kita lanjutkan tentang yakni pembahasan yang merupakan jawaban dari masalah ini. Beliau akan memberikan kaidah, kaidah yang penting, mana yang harus didahulukan dan mana yang bisa ditunda dan diakhirkan. Insyaallah taala waktu sudah malam, kita cukupkan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.